Kelihatannya umat Islam baru akan maju ketika konsep wudhu itu menjadi bagian yang tidak hanya wudhu saja. Kita jadikan bersih itu menjadi prosedur standar sukses dunia akhirat. Pastikan rumah bersih, rapi. Kamar mandi gosek, makanya kamar mandi itu jangan ditaruh di belakang. Kita tuh suka menyembunyikan sesuatu di belakang. Ruang tamu kamar mandi mungkin begitu ya. Walaupun mungkin ini jadi kurang etis juga, tapi tidak ada salahnya. Bersih, rapi, ya maaf ini. Rumah rapi, bersih itu. Masjid bersih, mulai pindah. Pikiran bersih, jangan mikir jahat-jahat lah. Buat apa? Capek. Kalau ngomong pilih yang paling bersih, nggak usah pakai riya, bisa celaka. Nggak usah pamer apapun juga. Lalu hati juga bersih, penampilan bersih, insya Allah kita akan tampil.